Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu ada kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Al-Bukhari meninggal tahun 206. Tapi kalau kita tidak paham isinya, kita bisa lihat penjelasannya dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, ditulis oleh Imam Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani. Kritikan-kritikan terhadap Sahih Bukhari dibantah oleh beliau dalam mukaddimah bernama Hadyusari Muqaddimah Fathul Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.